basah luka yang belum pernah kau cipta. Kau sayat kembali di atas derita lama. Tak pernah menjadi impian, dan hitam bukanlah harapan. Mengering air mata mengenang percintaan yang kini tinggal igawan. Masih segar diingatkan kenangan kita bersama. Cinta yang telah berlalu ku simpan demi sejarah. Biarlah ku jalani lara, biarlah kan ku telan duka. Semoga kau mengerti, tak pernah ku restui pemergian diri. Kakak daun selamat. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya, tenang-kenanglah aku sayang. Lindungilah aku dalam ingatanmu yang telah tinggalkanku selama ini. Jauh mengejar mimpi yang tiada pasti. Biar hujan datang berturun, takkan kawar rasa lautan cinta. Ku kayakan kasihmu memekakkan rasa. Kiranya kerimismu tawarkan laut. Daun selamat. Orang benci ku sangka sayang, namun diri tak merasa. Tetapi apakan daya.